أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر منه وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Maka ketika itu Nabi Nuh AS menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam. Menyesalnya kenapa, Marfa? Jamil, Bayu. Kenapa menyesal? Apa? Hah? Suara yang keras. Karena meminta kepada Allah untuk menyelamatkan apa? Anaknya. Itu bukan termasuk apa? Keluarganya. Inna laysa min ahlika. Maksudnya dia bukan keluarga kamu, wahai Nuh. Kemudian permintaan itu adalah amalun ghairu saleh, doa yang tidak benar, tidak saleh. Kenapa? Dia enggak pantas meminta diselamatkan terhadap orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Nabi Nuh AS menyesal secara mendalam, menyesal. Minta kepada Allah untuk mengampuni anaknya. Kalau Rabbi ini a'udzu bika, maka Nuh AS berdoa, ya Allah, sungguhnya aku berlindung pada Engkau. An as'alak, aku mohon kepada Engkau, ma laysa laka bihi ilm, yang Engkau, ma laysa li bihi ilm, yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni, kalaulah seandainya Engkau tidak memaafkanku dan merahmatiku. Ini penting. Allah, soal minta kepada Allah dengan asma wa sifat. Wala taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, aku termasuk orang-orang yang merugi. Fa bil maghfirah wa rahmah, dengan ampunan dan rahmat dari Allah. Seorang yang berdoa, jangan lupa at-tawassul bi asma'illah wa sifatih. Dia harus bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, yang sempurna. Wa bil rahmah wa bil maghfirah, wa bil maghfirati wa rahmah, dengan maghfirah dan rahmah. Yanjul abad min ayyakuna minal khasirin, orang hamba akan selamat. Nah, dari tergolong yang menjadi orang-orang yang merugi. Wadalla hadza ala anna Nuhan alaihissalam, dari kisah ini menunjukkan bahwa Nuh alaihissalam lam yakun indahu ilm, ketika itu tidak memiliki ilmu. Bianna su'ala li rabbi fi najati ibnihi Muharram. Ilmu tentang apa? Minta kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya. Sebenarnya tidak boleh, diharamkan. Karena apa? Mati dalam keadaan apa? Kafir. Wala dakhilun fi qawli wala tuhasibni fil ladzina dhalamu innahum mughraqun. janganlah engkau mengajak bicara kepadaku terhadap orang-orang yang zalim, dan sungguh yang mereka akan ditenggelamkan oleh Allah seluruhnya. Bal ta'arad 'indahu al-amran, bahkan saling bertentangan antara dua keadaan. Wadhanna dhuhuruhu fi qawli wa ahlak, dan menyangka Nabi Nuh AS menyangka bahwasanya ini masuk dalam firman Allah, wa ahlaka, dan keluarga kamu. Setelah itu, ba'da dzalik tabayyana lahu annahu dakhilun fil manhi 'ani du'a lahum wal muraja'a fihim, dilarang. Nah, doa meminta yang dilarang. Enggak boleh minta agar orang kafir diampuni. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini hiburan, pelajaran bagi kita di sisi yang lain. Artinya Rasul yang mulia Nuh alaihi salatu wassalam, dari keluarganya saja diberikan ujian. Nabi Ibrahim, siapa? Ayahnya. Nabi Muhammad, keluarganya, ibu dan bapaknya. Nabi Ibrahim, nah, ayahnya, ujian, diuji. Siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Lut, siapa? Istri dan anaknya juga. Lut, anaknya masuk? Masuk. Lut. Nah, masuk kan Lut? Hah? Enggak. Anaknya perempuan. Hadi banati hunna abtahru lakum, istrinya. Terus siapa lagi? Ujian, cobaan seperti ini ada. Diuji. Allah menguji. Uji, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya. Nah. Ya. Wallahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah.